Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Masalah kedua yang telah kita pelajari serta dengan idrak salat, idrak raka'atin minha, terkait dengan mendapatkan sholat dengan mendapatkan satu rakaat darinya, yaitu orang yang tadinya tidak wajib sholat mendapatkan kadar waktu satu rakaat dari waktu yang terpisah, yaitu waktu pada saat dia terkena kewajiban sholat masuk dalam orang gila sadar, orang pingsan, siuman, nafsul baligh atau wanita haid, nifas suci, tak terpisah kadar waktu satu rakaat. Nah, bahwa dia berkewajiban melaksanakan sholat tersebut. Dia berkewajiban melaksanakan sholat tersebut. Nah, jika tersisa kurang dari satu rakaat dari waktu yang dia dapatkan, maka tidak. Yang rawi tidak berdasarkan hadis Abu Hurairah atau tarawatul masyarakat pada satu rakaat as-salat. Nah, apakah dipersyaratkan bersama kadar waktu untuk satu rakaat itu juga mendapatkan waktu yang cukup untuk bersuci? Apa jawabannya? Masalah ini? Hah? Ada? Masalah khilaf dia. Ada perselisihan. Hah? Lahiriah hadis zahir. Hadis Abu Hurairah yang lahiriahnya menunjukkan apa? Dipersyaratkan atau tidak? Tidak. Baik. Nah, tersisa satu masalah yang akan kita pelajari terkait dengan perkara ini, yaitu seorang mukallaf yang berstatus mukallaf, dia mendapati kadar waktu sempat mendapati waktu sholat awal waktu, atau dia mendapati waktu sholat. Jadi seorang mukallaf mendapati waktu sholat tertentu dia belum sempat melaksanakan sholat itu, lantas status mukallafnya hilang, berakhir. Jadi tadinya dia mukallaf, masuk waktu sholat, belum sempat melaksanakan sholat itu, status mukallafnya hilang. Karena dia gila, atau pingsan. Nah, misalkan, masuk waktu duhur, ya. Ketika masuk waktu duhur, dia mukallaf. Dia apa? Mukallaf. Belum sempat dia melaksanakan sholat duhur, dia qadarullah wa masyaqal kena musibah, gila dia. Stres terus gila. Nah, atau kena musibah tiba-tiba pingsan. Sadarnya di luar waktu sudah. Kadarnya sudah di luar waktu, artinya waktu sholat duhur itu sudah berakhir ketika dia sadar. Atau seorang wanita datang haid atau nifas, terhalangi oleh haid atau nifas, belum sempat melaksanakan sholat itu, datang bulan kena haid, atau dia nifas terkait dengan melahirkan. Karena dari sholat duhur ya, dia mukallaf, wanita mukallaf, belum sempat melaksanakan sholat duhur haid, belum sempat melaksanakan sholat duhur nifas, sehingga dia terhalang. Ya, sucinya tentunya ya kalau haid ya biasanya sampai 7 hari, 8 hari, nggak beda ya. Nah, kalau nifas maksimal 40 hari. Baik. Nah, bagaimana dengan surat tadi? Apakah dia wajib mengqadha? Apakah dia terkena kewajiban mengerjakan qadha salat yang dia dapati waktunya dan belum sempat dia laksanakan? Kemudian status mukallafnya hilang atau menjadi terhalang oleh haid atau nifas. Lagi-lagi masalah ini juga yang banyak terkait adalah kaum wanita. Nah, ada penggila kepingsan yang Rasulullah salamun al-adiyah. Nah, tapi yang namanya datang haid nifas ini banyak terjadi pada wanita. Nah, baik. Nah, masalah ini juga masalah khilafiyah yang panjang, bahkan lebih rumit masalahnya daripada yang sebelumnya. Masalah ini bahkan lebih rumit masalahnya daripada yang sebelumnya dan tarjihnya pun lebih sulit masalah ini. Nah, khilaf ulama kita rangkum dulu menjadi dua, ya, dari sebesarnya dua. Kemudian pendapat yang kedua nanti kita tafsir, kita rincikan dengan detail. Pendapat yang pertama mengatakan dia tidak wajib mengqadha salat tersebut kecuali jika dia menunda salat itu hingga waktunya sempit, hingga waktunya sempit. Kemudian status mukallafnya hilang atau dia terhalang oleh haid atau nifas, barulah dia wajib mengqadha. Jadi pada contoh tadi misalkan masuk waktu sholat duhur, sholat asar biasanya masuk 3:30. Nah, dia tunda. Ya. Dia tunda sampai 1:00, sampai 2:00, sampai 2:30, sampai 3:00. Masih agak longgar, misalnya 1/2 jam lebih. Ya kan? Tiba-tiba gila, tiba-tiba pingsan. Hah? Atau wanita itu datang haid atau nifas. Menurut pendapat ini, wajib mengqadha apa tidak nanti? Ketika dia sadar dari gilanya, dia sadar dari pingsannya, wanita itu suci. Apakah dia wajib mengqadha salat duhur tadi pada contoh tadi? Menurut pendapat pertama, jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia menunda waktu salat itu dan masih longgar waktunya. Lain halnya kalau sudah mepet, sempit, tersisa 5 menit, ya, 10 menit misalkan sudah sempit waktu. Dia tunda sampai waktu sempit itu, kemudian, ya, satu semoga lah hilang atau dia terhanyut oleh haid atau wanita, maka di sini dia wajib mengqadha. Apa alasannya pendapat ini? Dengarkan. Pendapat ini mengambil alasan berargumen berdalil bahwa kewajiban qadha salat harus berdasarkan perintah khusus yang memerintahkan qadha. Harus ada dalil khusus yang memerintahkan mengqadha pada perkara itu. Sedangkan dalam hal ini tidak ada. Pada kasus yang sedang dibahas ini tidak ditemukan dalil khusus yang memerintahkan mengqadha. Ya. Sementara dia menunda sholat, menunda pelaksanaan sholat masih dalam batas yang dibolehkan. Karena memang waktunya longgar. Ada batas waktu awal sampai akhir. Dia masih menunda dalam batas waktu yang ya memang masih waktu. Nah, lain halnya kalau dia tunda sampai tersisa waktu yang sangat sempit, yang itu sudah kurang dari kadar waktu yang seharusnya didapatkan, ya, disisakan oleh seorang punya kewajiban melaksanakan sholat. Jadi kalau dia tunda, qadar Allah tadi waktu masih longgar, belum sempit, wanita itu datang haid, ya, misalkan, satu kasus yang lainnya, ya, dia tidak tergolong sengaja melalaikan. Nah, karena dia memang menundanya dalam batas yang memang boleh. Wanita tidak wajib sholat berjamaah. Baik. Nah, ini dasar pendapat ini. Jadi dasar pendapat ini apa? Bahwa prinsip pendapat ini dibangun di atas prinsip sholat tidak wajib dengan maksudnya waktu, mengingat waktunya longgar hingga akhir waktu. Sholat tidak wajib dengan maksudnya waktu, mengingat waktunya longgar hingga akhir waktu. Sehingga dia tidak dianggap bersalah ketika menundanya selama waktunya masih longgar. Oleh karena itu, ketika ya datang udzur, maka nanti dia tidak diwajibkan mengqadha. Ini pendapat Al-Imam Malik dan juga Abu Hanifah. Ini pendapat Malik dan Abu Hanifah. Pada riwayat Zuhair. Ini pendapat Abu Hanifah, sebagaimana diriwayatkan oleh Zuhair. Zuhair meriwayatkan dari Abu Hanifah pendapat ini. Yang merujukkan pendapat ini siapa? Bukan sembarang Ali. Yang merujukkan Ibnu Taimiyah. Satu pendapat, kalau Ibnu Taimiyah yang merujukkan, biasanya kuat. Bukan mudah. Kalau Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Oleh karena itu, Al-Utsaimin mengakui dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' bahwa pendapat ini sangat kuat. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan wajib mengqadha. Pendapat yang mengatakan wajib mengqadha. Nah, difahami tadi pendapat pertama ya. Jadi pendapat yang pertama, lagi-lagi kesalahan sebelum beralih. Pendapat pertama berprinsip sholat itu tidak wajib dengan maksudnya waktu, ya, selama waktunya masih longgar. Karena memang muwasa, al-waqt muwasa, istilahnya. Waktu sholat itu muwasa, diperlebar. Ya, ada awal waktu, ada akhir waktu. Rentang, seperti kata Na'am Jibril alaih salam kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, pada Jibril. Apa? Ngabayna hadal waktu ini, waktu misal. Antara dua waktu ini, awal dan akhir, waktu sholat. Ini muasa istilahnya. Maka, pendapat ini berprinsip, longgar. Kalau dia menunda, ya memang dia masih waktu longgar. Nah, kecuali kalau dia menunda tadi sampai sempit waktu, artinya tidak tersisa waktu, ya, tidak tersisa waktu untuk satu rakaat. Nah, jadi kecuali kalau dia menunda sampai sempit waktunya, ya, dan waktu yang tersisa hanya untuk satu jadi minimal waktu yang tersisa. Dia menunda sampai waktu sempit-sempitnya, kadar waktunya ukurannya adalah hanya bisa untuk satu rakaat. Dia menunda sampai waktu sempit, sempitnya itu, ya, minimalnya apa? Hanya cukup untuk satu rakaat. Pada saat inilah, jika mukallaf itu tiba-tiba gila atau pingsan atau wanita sudah sampai atau nifas, maka dia wajib mengqadha. Adapun kalau dia tunda masih longgar, sampai kadar waktu yang tersisa masih lebih dari satu rakaat, maka tidak. Nah, kecuali jika udzur datang ketika tersisa dari waktu sholat kadar waktu satu rakaat, maka di saat itulah dia dikatakan wajib mengqadha. Ini tadi yang kalian dengar Malik Abu Hanifah bin Taimiyah. Baik, kenapa yang kedua mengatakan apa tadi? Kenapa yang kedua apa? Wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Pendapat yang kedua ini dibangun di atas prinsip bahwa sholat menjadi wajib bagi mukallaf dengan masuknya waktu. Dibangun di atas prinsip bahwa sholat menjadi wajib bagi seorang mukallaf dengan masuknya waktu sholat. Jadi kendati waktunya longgar, meskipun waktunya longgar, tetapi sholat telah wajib. Meskipun kendati waktunya longgar, tetapi sholat telah wajib bagi mukallaf itu sejak awal masuknya waktu. Sejak awal masuknya waktu dikatakan bahwa dia sudah wajib sholat. Meskipun memang ada kesempatan yang panjang, longgar, sampai akhir waktu. Namun, sejak awal masuknya waktu, dia sudah terkena kewajiban sholat. Ini prinsip yang menjadi dasar munculnya pendapat yang kedua, bahwa dia wajib mengqadha. Nah, jelas ini, difahami ini, satu lagi difahami dulu. Ya. Jika ini sudah difahami, ulama yang berpegang dengan prinsip ini, pendapat yang kedua ini, mereka kemudian berselisih pendapat mengenai kriteria. Mengenai apa? Dobit. Kriteria. Dobit kriteria. Kriteria kadar waktu yang didapati olehnya lantas datang udzur. Nah, di sini letak perselisihan ini. Setelah mereka yang berpegang dengan prinsip tadi sama-sama mengatakan wajib mengqadha, karena sejak awal masuk waktu sudah wajib sholat, meskipun waktu longgar mutlak, namun sejak awal sudah terkena kewajiban sholat. Ketika dia belum melaksanakan, dia kemudian datang udzur, wajib dia mengqadha. Tapi sekarang pembahasan masalahnya, berapa kadar waktu yang sempat dia dapatkan sebelum datang udzur sehingga kita mengatakan dia wajib mengqadha? Ada tiga mazhab. Ada tiga mazhab. Pendapat pertama mengatakan minimal dia mendapati kadar waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Ya. Dia minimal mendapati kadar waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Ini yang masyhur pada mazhab Ahmad. Namun bisa kita tegaskan bahwa pendapat ini lemah. Ini yang masyhur pada mazhab Ahmad. Lagi lagi saya tegaskan bahwa mazhab ini lemah. Jadi pada menurut mazhab ini, misalkan duhur masuk jam berapa? Anggaplah jam, misalkan contoh ya, jam 12 masuk misalkan. Jam 12 masuk. Ya. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. cukup saja doang, tiba-tiba dia haid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadu kala Allah, baca kuat itu, cukup Allahu Akbar. Iya kan? Haid. Atau dingin. Berarti menurut pendapat ini, nanti dia wajib mengkodok terlebu duhur. Karena dapat kadar waktu sebelum baca udur, kadar waktu untuk takbir Rasul Islam. Nah, misalnya, pendapat yang kedua mengatakan kadar waktu yang didapatkan yang dengan wajib mengkodok adalah dia mendapatkan kadar waktu yang cukup untuk pelaksanaan satu rakaat. Kadar waktu yang cukup untuk pelaksanaan satu rakaat. Nah, satu rakaat yang dimaksud kita sudah pelajari. Satu rakaat yang dimaksud itu apa? Hah? Takbiratul ihram. Kemudian bacaan Fatihah. Kemudian rukuk dengan tumaninah. Ukuran tumaninah apa? Yang rajih, mari kita akan pelajari nanti pada sifat salat. Seperti pendapat Ibn Utsaimin rahimahullah, yang rajih kadar tumaninah adalah kadar yang kadar membaca zikir wajib gerakan itu. Kadar membaca zikir wajib gerakan itu. Jadi tumaninahnya rukuk kalau membaca satu kali subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal dengan tumaninah. Kadar wajib yaitu zikir wajibnya adalah rabbana lakal hamd yang paling pendek satu kali. Kemudian sujud. Baca zikir wajib subhana rabbiyal a'la satu kali. Kemudian duduk antara dua sujud, baca zikir wajib rabbighfir li satu kali. Kemudian sujud tumaninah juga yaitu subhana rabbiyal a'la. Ini satu rakaat yang dimaksudnya yang kita pelajari. Jika sempat mendapati kadar waktu yang cukup untuk satu rakaat ini dengan kriteria tadi, lantas datang udur, status mukallafnya hilang atau wanita terhalang oleh haid atau nifas, maka nanti dia wajib mengqadha. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini berdalil dengan keumuman makna hadis man adraka rak'atan min as-salati. Apa kelanjutannya? Masih ada yang belum hafal, ini diulang-ulang berkali-kali, harus hafal. Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Hadisnya siapa? Abu Hurairah bin Abdullah alaihi barakallahu fihi. Berdasarkan keumuman makna hadis ini pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Ibn Uthaymin dalam dua kitabnya yaitu Asy-Syarhul Mumtir, Syarah Zadul Mustatmir, dan dalam kitab Fathu Zil Jalali Wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, Ibn Uthaymin mengatakan hadza aqwa. Hadza ahwatu, pendapat ini lebih hati-hati. Jadi beliau tidak menegaskan tarjih, tapi mengatakan ini lebih hati-hati. Jadi untuk hati-hatian, ambil ini. Itu maksudnya. Ini lebih hati-hati. Dalam dua kitab tersebut, beliau mengatakan ini lebih hati-hati. Tetapi beliau dalam Majmu' al-Fatawa wal-Rasail, kumpulan fatwa-fatwa dan risalah-risalah Ibn Uthaymin, Majmu' al-Fatawa wal-Rasail, Ibn Uthaymin tegas-tegasan dengan tegas berfatwa dengan pendapat ini. Beliau berfatwa dengan tegas memfatwakan pendapat ini dalam Majmu' al-Fatawa wal-Rasail. Pendapat yang ketiga, selesai dari pendapat kedua. Jadi Ibn Uthaymin dalam dua kitab Syarhul Mumtir, Fathul Ikram, hanya mengatakan ini lebih hati-hati. Tapi dalam Majmu' Fathul Rasail di Mukil Fathul beliau di sana, beliau memfatwakan secara tegas pendapat tadi. Pendapat yang ketiga, kadar waktu yang cukup untuk pelaksanaan, dia mendapati sebelum datang udur sempat mendapati kadar waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat wajib secara utuh dari awal sampai akhir, dari takbir atau ihram sampai salam. Berarti tergantung sholatnya. Kalau sholat maghrib berarti 3 rakaat utuh. Kalau sholat duhur berarti 4 rakaat utuh. Kalau sholat subuh 2 rakaat utuh dari takbir atau ihram sampai salam. Kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat al-hajr, sholatul hajr, sholat yang hadir waktunya itu. Dia sempat mendapati kadar waktu yang cukup untuk menyelesaikan sholat itu kalau dia kerjakan dari awal sampai dari takbir atau ihram sampai salam, kemudian datang wudhu. Inilah yang terkena kewajiban mengqadha. Kalau kurang dari itu, tidak. Jadi misalkan sholat duhur, dia sempat mendapati kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan 3 rakaat. Lantas datang wudhu. Berarti wajib mengqadha apa tidak? Menurut pendapat ini? Hah? Tidak. Adapun menurut pendapat yang kedua dikatakan bahwa ini mengqadha. Karena dapat 1 rakaat lebih. Baik. Minimal 1 rakaat dan kedua. Iya. Kalau ini harus mendapatkan kadar waktu yang bisa cukup untuk mengerjakan sholat tersebut secara lengkap dari awal sampai akhir, dari takbir ihram sampai salam. Pendapat ini kalau kita dengar alasannya kuat. Kuat dalam pendapat ini. Pendapat ini mengatakan permasalahan ini beda dengan mendapatkan akhir waktu. Beda dengan masalah yang kedua yang kita pernah lewati. Beda dengan wanita haid kemudian suci di akhir waktu dapat 1 rakaat tersisa. Ya, orang gila, orang pingsan, orang sadar siuman di akhir waktu ketika tersisa waktu untuk 1 rakaat. Anak kecil balik di akhir waktu ketika tersisa 1 rakaat itu memang masuk dalam hadis Abu Hurairah. Iya. Adrok dapat. Ya. 1 rakaat sebelum waktu berakhir. Adapun ini beda. Kalau ini ya, tidak masuk dalam keumuman makna hadis Abu Hurairah karena ya kalau yang masalah itu masalah yang kita lewati itu dia menjadi mukallaf di akhir waktu wanita suci dari waktu dia sholat dan dia bisa menyempurnakan sholatnya dalam keadaan dia sudah mukallaf, dia sudah suci, dia sholat, bisa sholat dapat 1 rakaat ya pada waktu atau ketika dia melaksanakan sholat ya dia melaksanakan sholat itu dan meskipun waktu keluar dia tetap melanjutkan sampai selesai. Nah, ada pun masalah kita sekarang kalau dia cuma dapat kadar waktu yang cukup untuk 3 rakaat, andaikan dia mengerjakan sholat, ditandaikan dia mengerjakan sholat baru rakaat ketiga, hai, bukan. Iya kan? Akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan. Baru 2 rakaat, 3 rakaat, tinggi. Ya bukan. Apa? Dan dia tidak bisa menyelesaikan. Karena datang uzur. Bagaimana mungkin kemudian nanti kita mengatakan, oh dia wajib mengqadha. Padahal dia tidak mendapatkan kadar waktu yang bisa untuk menyelesaikan sholat itu dari awal sampai akhir. Nah, ini yang dipegang oleh jumhur fuqaha Syafi'iyah. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Dan ada riwayat kedua dari Ahmad. Ada riwayat kedua dari Ahmad sama dengan ini. Coba anak ini lagi antum berpikir. Menjadi faqih. Nah. Ya. An-Nawawi dalam Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhadzab menukil perbedaan pendapat pada dalam mazhab Syafi'i mengenai masalah diperhitungkan atau tidak kadar waktu untuk bersuci. Jadi tadi dikatakan yang wajib mengqadha kalau dia sempat mendapatkan kadar waktu untuk menyelesaikan sholat itu lengkap dari awal sampai akhir, dari takbir ihram sampai salam. Tapi apakah juga dipersyaratkan dia mendapatkan ya selain ini dia mendapatkan kadar waktu yang cukup untuk bersuci, untuk berwudu misalkan, ya, atau tidak. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan diperhitungkan itu, ada pula yang mengatakan tidak. Yang tidak memperhitungkan itu mengatakan, oh itu ya enggak, jadi diperhitungkan. Yang penting yang diperhitungkan kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat itu lengkap dari awal sampai dari tadi jam sampai malam. Ya, tentunya. Ya. Nah, apa kira-kira alasannya pendapat ini? Dewan Pembina berpikir, apa kira-kira alasannya? Kenapa tidak perlu diperhitungkan tambahan waktu selain ini yang wajib dia dapatkan untuk bersuci dan berwudu dengannya? Kenapa? Karena apa? Kenapa tidak diperhitungkan? Apa alasannya kira-kira? Hah? Hal min faqih? Ada di antara antum faqih? Belajar fikih begitu. Berpikir. Ya Allah. Ya Allah berpikir. Kalau mau ahli fikih harus begitu. Harus melatih. Harus latih yang berpikir. Mencerna. Jadi mengingat. Loading gitu ya. Ya, ingat-ingat maklumatnya ini dicerna, ini terkait dengan kalau bersuci ini. Ini ingat terus coba dipahami, ditebak. Apa? Hah? Dengan sering begitu antum akan terlatih dan jadi tajam dalam ilmu fikih. Hah? Ada? Ya, Ustaz. Enggak apa-apa salah. Karena tidak ada yang berani, takut salah. Jadi sekarang belajar, tidak apa-apa salah. Karena menyerah semua. Kalau menyerah, pendapat tersebut dari Al-Nujmah. Pendapat itu mengatakan tidak dipersyaratkan itu, tidak diperhitungkan karena bisa saja berwudu sebelum masuk waktu. Iya kan? Orang itu kan tidak harus bersucinya ketika dengar adzan kan? Baru berwudu. Sebelumnya sudah persiapan dia. Iya kan? Sebelum masuk waktu dengan adzan sudah wudu dia, sudah persiapan. Atau wudunya tidak batal dari sejak sholat sebelumnya bertahan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Iya kan? Sehingga menurut pendapatnya tidak perlu diperhitungkan itu. Yang penting kadar waktu untuk melaksanakan sholatnya itu yang diperhitungkan. Ya, kecuali, kata pendapat ini, kecuali orang yang tidak sabar suci sebelum masuk waktu. Meskipun dia mau bersuci sebelum masuk waktu, tidak bisa, tidak sah. Harus menunggu masuk waktu. Baru sah bersucinya. Siapakah dia gerangan yang seperti itu? Siapa? Anak buka, ini pada wanita, bukan laki-laki. Siapa? Tapi laki-laki juga bisa. Wanita yang... Enggak, ini permasalahannya dia mukallaf. Yang kita bicarakan dia mukallaf, tidak ada halangan. Maksud antum, pas adzan baru suci gitu. Betul. Baik. Ya memang dia suci, bukan begitu. Dia suci, tapi tidak bisa dia bersuci sebelum masuk waktu. Yaitu, mungkin antum belum mempelajari ini. Yaitu wanita yang terkena penyakit istihadah. Wanita yang mustahadah, haidnya keluar terus sepanjang bulan, tidak pernah berhenti, mungkin cuma berhenti sehari, dua hari, lanjut terus begitu tiap bulan. Tidak ada waktu sucinya. Tidak ada waktu sucinya. Terus darah mengucur. Itu wanita mustahadah. Itu harus menunggu masuk waktu, kemudian dia bersuci. Ya, ada tata caranya. Begitu pula sama hukumnya wanita laki-laki. Ini disantum baca di kitab, di buku fikih thaharah. Nah, di buku yang ana tulis panduan syar'i tata cara bersuci, coba lihat di pembahasan kata bersuci, kata cara bersuci, bab bersuci orang yang punya udhu. Orang yang kena penyakit halisil baul, kencing terus menerus, keluar terus kencingnya, namun berhenti. Nah, ini harus menunggu waktu masuk, baru bisa. Kemudian dia kencing dulu, kemudian dia balut, rapikan balutannya, tidak terceter, wudhu. Termasuk waktu baru bisa. Baik. Kecuali yang ini, ya, maka ini diperhitungkan, karena dia tidak bisa bersuci sebelum masuk waktu. Baik. Ada juga mengatakan, ya, diperhitungkan secara mutlak. Pendapat ini yang lebih kuat dari dua pendapat itu, bahwa itu tidak diperhitungkan kecuali memang yang tidak bisa bersuci sebelum masuk waktu seperti wanita istihadah. Sebenarnya terus terang saja, ya, pendapat ini kuat. Nah, pendapat ini kuat, maksud saya ini kuat sekali. Nah, jadi dipersyaratkan dia mendapatkan kadar waktu yang cukup untuk menyelesaikan sholat. Cuma dia tidak sempat melaksanakannya, datang wudhu. Tapi jika dia kerjakan, bisa selesai dari awal sampai akhir. Nah, ini yang terkena kewajiban mengkodok. Pendapat ini kuat. Nah, namun ya itu tadi. Demi ke hati-hatian. Ya. Kalau memang permasalahan ini rumit, ya, pilih berhati-hati aja. Apa tadi kata Ibn Uthaymin yang berhati-hati yang mana? Kalau dapat kadar satu rakaat. Jadi berdasarkan kumun hadis man adraka rak'atan minas sholat faqad adraka sholat. Nah, hati-hati ini. Jadi kalau tak sabar, kalau dapat satu rakaat nabi hadis. Meskipun, ya, yang anak hadis sampai saat ini, pendapat mazhab Syafi'i kuat. Nah, wallahu a'lam. Namun untuk kehati-hatian, ya, daripada ragu, di kodok saja jika dapat satu rakaat, man adraka rakaatan minas sholat, faqad adraka as-sholat seperti kata Al-Qayyim rahimahullah. Nah, dan yang dia wajib kodok jelas ini saja. Adapun sholat berikutnya yang bisa dijamak dengannya, sholat akarnya kalau pada contoh tadi duhur, kalau maghrib, sholat isya yang setelahnya yang bisa dijamak, jelas yang rojih, sholat setelahnya tidak. Jelas, ya, kita bisa tegaskan yang rojih, sholat setelahnya yang dijamak bersamanya tidak wajib kodok. Meskipun ada pendapat yang mengatakan lagi yang tadi marjuh. Nah, jelas ya. Dan demikian selesai masalahnya ya. Selesai permasalahan ini, alhamdulillah. Tadi sudah ditegaskan sholat yang dikodok bersamanya. Tadi pada contoh kalau duhur, ya, asarnya. Kalau maghrib, isyanya. Jadi sholat yang setelahnya yang asar, ya, yang isya bersama maghrib, yang dijamak bersamanya biasanya dijamak, itu tidak wajib dikodok. Difahami ya? Ini jelas, kita bisa tegaskan bahwa ini yang rojih. Dan ini mazhab Hanbali dan Syafi'i. Mazhab Hanbali dan Syafi'i mengatakan sholat berikut yang biasanya dijamak tidak wajib dikodok bersamanya. Yang dikodok cuma sholat itu saja. Dengan rincian perbedaan pendapat yang kita belajar. Barakallahu fikum. Kita lupakan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.